Kemudian apabila sekarang waqaf pada huruf qalqalah. Ya, sebelumnya bukan qalqalah, kebalikannya. Maka yang di qalqalah huruf yang terakhir. Bilqisto. Nah, bukan bilqisab, bilqisto. Yang di qalqalah yang akhir. Bilqisto. Nah, contoh lagi. Wa aufu bil ahd. Halaman berikutnya. Ya, contoh yang berikutnya min ba'di khalqa dzalikum fisqa janahaka minar rahb. Nah, ini sekarang antum coba baca mata'ina gimana? Gimana? Kalau waqaf gimana? Dhi'ab gitu apa ya? Bukan ya? Hamzahnya tetap sukun. Dhi kemudian be. Dhi'b. Asalnya dhi'bu jadi dhi'b. Gitu aja ya. Fa'akalahu dhi'b. Nah, akalahu dhi'b. Kemudian yang berikutnya waqaf pada huruf qalqalah. Sebelumnya juga qalqalah. Nah, ini juga di qalqalah semuanya. Satu contoh saja. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Sabiran ni'mal 'abd. 'Abd. Ya. Ba'nya qalqalah, dalnya juga muqalqalah, ya. Coba lagi. Ni'mal 'abd. Yang lainnya bisa dikiaskan insyaallah. Sekarang waqaf yang didahului oleh nun sukun, akan bil janbi ya anhu, maka diterapkan padanya hukum nun sukun, apakah idhar ataupun ikhfa atau iqlab. Nah, qalb bil jamb, coba bil jamb. Nun berubah menjadi apa? Mim, ya. Bil jamb. Bil jamb. Nah, contoh yang paling bawah. Wa idh kafaftu bani Israila ank. Israila ank. Nunnya diapakan? Disamarkan. Bukan ank, tapi ank. Ya, disamarkan, diberi guna yang sempurna, baru berubah, baru beralih ke huruf kaf.